Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah lulus dari Suci, gue bisa main sinetron. Alhamdulillah Rigen juga nonton sinetron. Gak usah sombong. Alhamdulillah. Tapi emang di sinetron itu, apa namanya, transportasi ini sangat penting sekali untuk adegan cinta. Nabrak orang kaya, naik mobil, tir. Nabrak cewek, jatuh cinta. Katanya alay, basi. Bukan apa-apa, ini mengkritisi masyarakat yang bawa mobilnya belum jago, tapi bisa punya SIM karena punya SIM-nya itu nyogok, nembak. Ini mengkritisi sebenarnya. Makanya adegannya tuh nabrak, dir, yang ditabrak badan, dua, yang berdarah kepala. Kenapa kepala yang berdarah? Supaya kepala orang Indonesia mikir, benci sama korupsi, tapi bikin SIM nyogok. Itu kan sama korupsi. Dan adegannya itu emang bertanggung jawab, yang nabrak tuh bertanggung jawab banget. Habis nabrak, dier, wah orangnya mati, nelfon langsung mamanya kan. Ini ibunya Doni. Betul. Ini bu, anak ibu saya tabrak bu, dan sekarang meninggal, sekarang ada di rumah sakit. Baik, saya kesana. Kesana kemana? Nama rumah sakitnya belum dikasih tahu, alamatnya belum dikasih tahu. Ini kalau misalnya gue penulis skripnya, gue rubah dengan cerdas. Gue telepon balik tuh. Figuran. Gue kasih tahu sama lu ya, yang bayar pulsa gue, kenapa lu duluan yang nutup, ha? Gue belum ngasih tahu rumah sakit mana, alamat mana. Lu kenapa kesana-kesana, kesana kemana? Kaherat nyusul. Bunuh diri, cepoh. Yang dirusuk ke perut, yang berdarah kepala. Sinetron. Dan kita bisa belajar dari sinetron, tanggung jawab kalau nabrak orang. Lu mau anak menteri kayak anak presiden, anak kaisar langit. Kalau lu bersalah, lu harus dipenjara. Ini kan merubah sudut pandang rakyat. Nabrak orang, meninggal, malah kuliah di luar negeri. Besok-besok ada taksi online, bawa mobil, tier, yes, dapat beasiswa. Yes, pulang ke rumah, mama, yes mama, aku gak usah jadi taksi online lagi mama. Aku habis nabrak orang, orangnya meninggal, aku dapat beasiswa ke luar negeri mama. Kasih selamat. Selamat, lu jadi anak yatim. Yang lu tabrak bapak lu. Terima kasih, Seramet.